Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dan juga kesempatan hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menganugerahkan keistiqomahan kepada kita serta memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ikhwah habibakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, ini merupakan rangkaian dari daurah selama i'tikaf. Maka insyaallah dari hari ini sampai hari Kamis nanti kita akan bahas risalah ini. Kitab Al-Usul As-Sittah ini adalah sebuah kitab yang ringkas yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Telah ma'ruf bagi kita semua siapa beliau, ya, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan karya-karya beliau dalam permasalahan at-tauhid. Di antara karya beliau yang masyhur adalah kitab At-Tauhid, demikian juga kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, demikian juga kitab Kasyful Syubuhat dan berbagai risalah beliau yang ditulis dalam permasalahan At-Tauhid. Maka di antara risalah yang beliau tulis juga adalah risalah yang ada di hadapan kita ini, risalah yang berjudul Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip pokok. Al-Usul di dalam bahasa Arab artinya asas, ya, dasar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-46, Allah mengibaratkan sebuah pohon yang baik bagaimana keadaannya. Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan tentang kalimat yang baik, yakni kalimat la ilaha illallah kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha tsabitun, asalnya itu kokoh. Jadi dasarnya itu kokoh, akarnya menancap kuat. Wa far'uha fis sama, adapun cabangnya tinggi di atas langit. Ya, menjulang ke atas langit. Jadi asas al-asl itu artinya asas, dasar. Ya. Adapun secara istilah arti dari al-asl adalah ma yatafarra'u anhu ghairuh. Apa yang bercabang darinya yang selain dia. Ini sesuatu yang dari dia itu bercabang, ya, hal-hal yang lain. Atau dalam kata lain disebutkan juga oleh para ulama, ma yubna alaihi ghairuh. Yang disebut sebagai asal adalah apa yang dibangun di atasnya yang selainnya. Bahasa ringkasnya pondasi sesuatu, ya, pondasi suatu bangunan, itu juga asal. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan 6 asal, 6 pondasi, 6 prinsip. Yang prinsip ini sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menyebutkan bahwa 6 prinsip yang disebutkan oleh beliau di sini, Usul Sittah 6 prinsip, ini adalah 6 prinsip yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Namun terjadi banyak perselisihan, banyak penyelisihan manusia terhadap prinsip ini. Ya, jadi usul sittah itu apa? 6 prinsip yang sudah disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kebanyakan manusia ini dari kaum muslimin, mereka menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Makanya beliau rahimahullah ta'ala menyusul risalah ini. Kenapa? Karena sudah jelas tapi banyak diselisihi oleh kebanyakan manusia. Inilah isi atau intisari dari Al-Usul As-Sittah tadi. Enam prinsip yang sudah jelas sekali Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, namun banyak orang menyelisihinya. Nanti antum akan lihat sendiri benar apa yang disampaikan oleh beliau. Prinsip ini sudah jelas, tapi banyak manusia yang entah itu tidak tahu atau mereka tahu namun sengaja untuk menyelisihi perkara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan usulus sittah, enam prinsip agama. Nah, di sini enam prinsip ini bukan sebagai pembatasan. Ada banyak lagi prinsip-prinsip dalam agama yang demikian jelas, namun disisi oleh kebanyakan manusia. Hanya saja beliau menyebutkan enam perkara ini ya untuk membatasi para penuntut ilmu agar mereka bisa fokus. Kalau disebutkan sekian prinsip tanpa ada pembatasan bilangan, maka yang demikian kurang membuat fokus seseorang. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyebutkan golongan-golongan yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan dengan angka. Contohnya dalam sebuah hadis beliau menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Di sini dibatasi 7. Namun apakah ini pembatasan secara mutlak? Jawabannya tidak. Ya, ada lagi golongan-golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala selain 7 golongan tersebut. Bahkan Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala menyebutkan, beliau menulis sebuah kitab yang menyebutkan tentang golongan-golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Artinya 7 itu bukan pembatasan secara mutlak. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi 7 golongan yang tadi yang diridhoi oleh Allah, namun ada juga golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Tsalatsatun la yukallimuhullahu taala wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah tidak melihat kepada mereka dan tidak menyusukkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, 3 golongan tersebut diantaranya adalah al-musbil, orang yang mengulurkan kainnya ya di bawah mata kaki. Demikian juga yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dia sudah bersedekah kemudian dia ungkit-ungkit sedekahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Ya, untuk melariskan dagangannya dia bersumpah palsu. Tapi apakah 3 orang ini saja yang akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Tentunya tidak. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau usulus sittah, ya, 6 prinsip pokok ini bukanlah pembatasan. Ada prinsip-prinsip pokok lain yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an namun dilanggar oleh kebanyakan manusia. Ya, ini gambaran umum dari kitab yang akan kita baca. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab, silakan dibuka kitabnya. Qala rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab. Sittatu usulin bayyanahu Allahu taala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu dhannun. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dari perkara yang sangat mengherankan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah sang raja dan yang berkuasa adalah 6 prinsip yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang demikian gamblang bagi orang awam sekalipun. fauqa ma yadhunnu dhanun, dan kejelasannya itu melebihi apa yang dikira oleh manusia. Ya, di sini beliau ingin menegaskan bahwa prinsip yang beliau paparkan dalam risalah ini sudah demikian gamblang. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan bukti bahwa prinsip yang beliau sebutkan dalam risalah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang demikian gamblang. Thumma ba'da hadza ghalata fiha katsirun min azkiya'il min azkiya wa uqala'i bani Adam illa aqalla qalil. Kemudian telah jatuh pada kesalahan di dalamnya kebanyakan orang-orang yang cerdas dan pintar dari kalangan Bani Adam. Jadi terkadang seseorang itu sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dia tetap saja melakukan penyelisihan terhadap prinsip tersebut. Sebutkan oleh para ulama, ya, yang demikian karena mereka lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Ya, al-i'rad, berpalingnya seseorang dari kebenaran itu karena mereka, ya, cenderung kepada hawa nafsunya, atau sebab yang kedua karena kesombongan. Karena kesombongan. Inilah dua sebab yang disebutkan oleh para ulama mengapa seseorang ketika sudah tampak baginya kebenaran, telah tampak baginya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun dia berpaling. Ya, yang pertama karena al-i'rad, ya, dia berpaling. Kemudian yang kedua karena al-kibr. Ya, karena pertama ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu, yang kemudian yang kedua karena kesombongan. Ini perkara yang menyebabkan seseorang, ya, berpaling dari kebenaran. Walaupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, ya, illa aqalla qalil, kecuali yang sedikit saja di antara mereka. Baik, ini mukaddimah dari beliau. Kita akan bahas mulai dari ucapan basmalah. Beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kebanyakan kita menerjemahkannya. Ya. Bismillah, di sini beliau menyebutkan nama Allah. Nama Allah berasal dari kata al-ma'luh yang bermakna al-ma'bud, yaitu yang disembah. Dan nama Allah ini merupakan nama yang paling ma'rifah. Tidak ada lagi yang bernama dengan nama Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah artinya diambil dari kata al-ma'luh yang maknanya al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Adapun ar-Rahman, ar-Rahim, ya, seringkali diartikan dengan makna yang sama dalam bahasa kita. Karena memang bahasa kita memiliki banyak kekurangan dalam menerjemahkan bahasa lain, terutama bahasa Arab. Sehingga kalau antum melihat bagaimana terjemahan Al-Quran kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ish farku bainahuma, apa perbedaan antara keduanya, pengasih, penyayang? Ya, yang satu pakai Y, yang satu pakai K, Ustaz. Bukan. Tapi dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki makna yang berbeda. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahman maknanya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Artinya rahmat Allah itu demikian luas, mencakup segala sesuatu, mencakup seluruh makhluknya, yang beriman maupun yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nama Ar-Rahman, ya ikhwan, ini tidak boleh dipakai oleh manusia. Karena tidak ada manusia yang memiliki rahmat yang demikian luas. Ya, sering kita dapati sebagian orang menamakan anaknya dengan Rahman. Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, maka yang demikian kurang layak. Ya, karena yang tidak ada yang memiliki rahmat yang demikian luas melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagusnya kalau yang namanya Rahman diganti Abdurrahman. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah hambanya Ar-Rahman. Maka ini berubah. Ar-Rahman nama yang tidak diperbolehkan, namun Abdurrahman ini termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ahabul asma'ikum indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama-nama yang dicintai di sisi Allah, nama-nama kalian yang dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena menunjukkan makna al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ar-Rahman. Adapun makna ar-Rahim, dzur-rahma al-wasilah. Ya, yaitu yang memiliki rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus. Di mana rahmat Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus seperti kaum mukminin. Dan nama Rahim ini boleh dipakai oleh hamba Allah. Boleh dipakai oleh manusia. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Amat besar di sisi beliau perkara yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dan di sini Allah memberikan sifat rahim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sifat rahim ini boleh ya di sematkan kepada manusia, berbeda dengan sifat ar-Rahman. Kemudian di sini beliau rahimahullah taala memulai risalah beliau dengan ucapan basmalah. Apa alasannya, mengapa beliau rahimahullah taala memulai risalahnya dengan basmalah? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah litabarruk wal isti'anah, untuk bertabarruk, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, dan isti'anah, dan memohon pertolongan. Ya. Jadi ketika memulai suatu pekerjaan kita mengucapkan basmalah, tujuannya ini dua. Yang pertama ya, agar kita diberikan pertolongan Allah, diberikan kelancaran dalam melakukan sesuatu. Kemudian bertabarruk agar apa yang kita kerjakan itu mendapatkan keberkahan. Ya. Maka enggak boleh ya seseorang melakukan maksiat baca bismillah. Ya, misalnya apa, ada kontes dangdut misalnya, ayo silakan kontestan nomor 3 Bismillahirrahmanirrahim, nggak pantas ya, nggak berberkah itu ya, nggak ada keberkahannya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Mengapa beliau memulai risalahnya dengan ucapan basmalah? Karena mengikuti kitabullah. Ya, seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali satu surat. Hah? Apa suratnya? Surat At-Taubah. Min babil faidah, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Yang pertama, kata para ulama, karena dia merupakan bagian dari surat Al-Anfal. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan Uthman memang sengaja tidak menuliskan basmalah karena mereka, yakni para sahabat itu, sebagian menganggap bahwa Al-Anfal ini kelanjutan dari At-Taubah. Dan memang seperti itu, dari Rasulullah SAW tidak ditulis dengan basmalah. Ya. Karena surat At-Taubah ini termasuk ayat surat-surat yang terakhir turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulisnya sebagaimana yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menggunakan basmalah karena dia merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa surat At-Taubah itu berisi pengumuman perang, sikap melepas diri dan perang dari Allah dan Rasulnya kepada kaum musyrikin. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung makna rahmat dan kasih sayang Allah. Perang dan kasih sayang ini suatu hal yang saling bertolak belakang, sehingga tidak layak untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Adapun surat-surat lainnya dimulai dengan basmalah. Makanya beliau dan juga para ulama memulai risalah mereka dengan basmalah. Kemudian yang ketiga, ya, iktida'an di athari rusul, mengikuti jejak-jejaknya para rasul. Ya, para rasul, bukan Rasulullah, tapi para rasul. Kenapa? Karena para rasul, ya, sudah memulai risalah mereka. Jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para rasul memulai risalah mereka dengan basmalah. Hal ini kita dapati dari kisahnya Sulaiman. Ketika Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Saba. Siapa nama Ratu Saba? Hah? Bilqis. Ini yang masyhur di tengah-tengah manusia. Namun menurut Fadilatul Syekh Mukbil bin Hadi, beliau orang Yaman, dia menyebutkan tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa nama Ratu Yaman tersebut adalah Bilqis. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa namanya adalah Bilqis. Jadi gimana itu Ustaz? Orang-orang yang sudah menamakan anaknya dengan nama Bilqis, ya sudah. Ya. Mau dirubah jadi apa? Ya. Tapi kata Syekh Mukbil bin Hadi, ya, bahwa nama Bilqis tidak sharih, tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa namanya adalah Bilqis. Hanya saja itu diambil dari Al-Israiliyah. Baik. Jadi ketika dulu Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, risalah ini berasal dari Sulaiman dan di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu juga merupakan, selain dia ayat mustaqillah, ayat yang terpisah yang mengawali setiap surat, dia juga ada di tengah-tengah Al-Qur'an. Yang di tengah-tengah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-29. Dikatakan bahwa dalam risalahnya Sulaiman kepada Ratu Yaman atau Ratu Saba terdapat bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah menjadi sunnah para rasul terdahulu, mereka memulai risalahnya dengan basmalah. Adapun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'ruf bahwa beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa beliau, Sahih Bukhari dan Muslim, ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, Herakla, ya, Azimirum, pembesar Romawi, beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimirum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Romawi. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan beliau adalah memulai dengan basmalah. Memulai risalahnya dengan basmalah. Demikian juga dalam Suhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, beliau memerintahkan Ali untuk memulai perjanjian tersebut dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang-orang musyrikin enggak mau. Akhirnya diganti dengan bismikallahumma. Baik, ini sebab mengapa beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Kemudian kata beliau, min a'jabil ujab bu akbaril ayat addallati ala qudrati al-malikil ghallab. Termasuk perkara yang mengherankan. Ya, perkara yang mengherankan di dalam dalil syar'i itu ada dua perkara. Yang pertama yang berkonotasi positif. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau takjub, ya, beliau takjub atau membuat beliau takjub at-tayammun, memulai sesuatu dengan dari sisi kanan, fi tana'ulihi, yaitu dalam menggunakan sandal, wa tarajjulihi, dan juga bersisir, wa tuhwiruhi, dan dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dari segala urusan beliau. Nah, sini disebutkan membuat Nabi takjub. Maksudnya apa membuat takjub di sini? Bahwa beliau menganggapnya sebagai suatu perkara yang baik. Ya. Demikian juga dalam hadis disebut ajaban di amri mukmin, inna amrahu kulluhu khair. ya, amat mengajubkan, menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Maka hadis-hadis menunjukkan makna ya ta'ajub yang baik. Di sana ada yang berkonotasi negatif. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd ayat yang kelima, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang membuat kalian heran, maka ya perbuatan ajaib itu, perbuatan yang mengherankan tersebut adalah ucapan mereka, a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Apakah apabila kami sudah menjadi tanah, maka kemudian kami dikembalikan menjadi penciptaan yang baru. Maka di sini adalah suatu yang mengherankan, konotasinya negatif. Nah, keheranan beliau di sini ya termasuk yang kedua. Ini keheranan yang negatif. Sudah jelas-jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang prinsip ini, namun banyak dari manusia yang meninggalkan atau menyelisihinya. Ya. Kemudian kata beliau, sittatu usulin bayyanahullahu ta'ala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu dhannun. Ya. Enam perkara ini atau enam prinsip ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang demikian gamblang, baik bagi orang awam sekalipun, melebihi apa yang dikira oleh manusia. Nah, kita akan coba jelaskan apa keenam prinsip tersebut dan apa dalil dalam Al-Qur'an yang demikian gamblang, ya, yang menyebutkan atau yang menjadi dasar prinsip tersebut. Ya. Yang pertama dari al-usul sittah ini adalah ikhlas, al-ikhlas fid din wa bayanu diddihi wa huwa syirk. Ya, ikhlas dalam agama dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan. Ya. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah tauhid. Ini satu perkara yang demikian jelas, demikian juga lawannya yang berupa kesyirikan sudah demikian jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara dalil yang menyebutkan perintah agar kita mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, ini firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan baginya agama ini. Perintah untuk mengikhlaskan atau memurnikan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Allah memerintahkan kita untuk memurnikan agama ini, mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu tsani, kemudian prinsip yang kedua, al-ijtima'u fid din wa an-nahyu 'anil tafarruqi fi. Prinsip yang kedua adalah bersatu di dalam agama dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Ya, bersatu dalam agama dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian gamblangnya ya Allah perintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari berpecah belah. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Jelas tidak? Jelas. Ya. Tapi mengapa banyak orang berpecah belah? Karena itu tadi kata Syekh, walaupun jelas terkadang ada orang yang menyelisih Al-Qur'an karena hawa nafsu dan juga kesombongan mereka. Al-aslu tsalits, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, as-sam'u wa ta'atu li wulatil amri. As-sam'u wa ta'atu li wulatil amri. Mendengar dan taat kepada para pemimpin. Nah, ini relevan sekali. Makanya pembahasan kitab ini relevan sekali dengan keadaan yang kita hadapi di belakangan hari. Masya Allah, kefakihan beliau, beliau menulis kitab ini 200 atau 300 tahun yang lalu, namun sampai sekarang tetap relevan. Prinsip yang ketiga, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Jelas dan gamblang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati para pemimpin. Ya. Al-asru rabi'. Prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa man tashabbaha bihim falaysa minhum. Penjelasan tentang apa itu ilmu dan ulama dan siapa para ulama, demikian juga apa itu fikih dan apa itu atau siapa itu fuqaha dan siapa yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Ya. Para ulama telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki khasyiatullah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang karakteristik para ulama, insyaallah kita akan jelaskan pada babnya. Kemudian al-aslul khamis, prinsip yang kelima, bayanu manhum awliyaullah. Penjelasan tentang siapa itu wali Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah telah jelaskan tentang siapa itu wali Allah. Bagaimana karakteristiknya. Tapi kita lihatlah betapa banyak orang yang mensalahartikan kata wali. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah mereka tidak takut dan tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jelas di dalam ayat ini disebutkan. Tapi coba kita lihat kebanyakan manusia, kalau dikatakan, "Tahukah engkau siapa wali Allah?" Apa yang akan mereka jawab? Wali Allah itu orang yang memiliki keajaiban. Keajaiban, keanehan, keanehan. Ya tidak. Ya. Padahal dalam Al-Quran bukan seperti itu sifat wali. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ini adalah para wali Allah. Dan ada lagi beberapa sifat yang nanti akan disebutkan oleh beliau, menukilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita lihat sendiri, benar apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak orang, perkara yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka tidak memahaminya. Ya, sehingga wali Allah dikatakan orang yang punya keanehan-keanehan, yang tingkah lakunya aneh. Saya pernah lihat di YouTube ya, video tentang wali Allah yang masih hidup sekarang. Ya. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil pilox, terus nyoret-nyoret dinding. Lihat wali Allah. Ada orang mobil lagi parkir depan rumahnya, dipilokin juga. Ya, enggak berani marah. Kenapa? Wali Allah. Ya. Enak banget kalau gitu ya. Orang gila dibilangin wali Allah. Nah, seperti ini yang perlu kita luruskan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kita katakan tadi bahwa kitab ini sangat relevan untuk kita pelajari ya di masa ini, ya tidak lepas relevansinya dari apa yang kita hadapi di masa kita sekarang. Kemudian al-aslus sadis, Prinsip yang keenam, raddu syubhat allati wada'a syaitanu fi tarkil Quran was sunnah. Prinsip yang keenam yaitu bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan agar kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kadang syaitan membisikkan kepada manusia, oh, kamu itu gak paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, jangan diamalkan. Maka sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita. Ingat, Al-Quran diturunkan bagi manusia. Ya, Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil dalam permasalahan ini, prinsip yang keenam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm Allah khabarkan bahwa Nabi tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan dua perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ya, artinya yang kita ikuti hanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an dan sunnah kita ikuti, apa yang bertentangan dengannya maka kita dilarang untuk mengikutinya. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit di antara kalian yang berpikir. Nah, ini menunjukkan perintah kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan malah meninggalkannya. Nah, terkadang syaitan menebarkan syubhat di tengah-tengah manusia, ya, untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian belum sampai pada derajat ijtihad, ya, jangan ikuti Al-Quran dan Sunnah katanya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ba'da hadza ghalata fiha katsirun min azkiya wa uqala'i bani Adam illa aqalla qalil." Kemudian telah jatuh pada kesalahan kebanyakan dari orang-orang yang cerdas dan berakal dari kalangan bani Adam kecuali yang sedikit saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kecerdasan itu tidak cukup, ya ikhwan. Ya. Ada yang lebih penting daripada kecerdasan, yaitu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata beliau banyak, ini prinsip sudah demikian jelas dalam Al-Quran. Tadi dari dalilnya sebagainya telah kita sebutkan. Namun banyak orang yang menyelisihi dalam keadaan mereka cerdas. Dia nugahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan. Tapi tidak memahami prinsip-prinsip yang demikian. Ya, makanya sebagian ahlul kalam disebutkan oleh para ulama, u'tu zaka'an walam yu'tu zakaan. Yang pertama pakai dal, yang kedua pakai zai. Ya, mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kebersihan jiwa. Sehingga kebenaran yang sudah demikian jelas di hadapan mereka, mereka tolak. Memang cerdas. Ya, dan kita dapati banyak orang di hari-hari ini mereka cerdas, masya Allah. Ya, gelar akademiknya luar biasa. Tapi kebenaran yang paling simpel saja, yang demikian jelas mereka tidak paham. Ya. Dan di sini juga ketika beliau mengatakan aqallu qalil, ya, kecuali hanya sedikit saja, ini menunjukkan kepada kita bahwa banyaknya manusia, ya, yang berada pada sesuatu, yang berpegang pada sesuatu, tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu itu suatu kebenaran. Di dalam Islam kebenaran sama sekali tidak dinilai dari banyaknya jumlah. Ya, ini prinsip juga dalam beragama. Jangan melihat kebenaran, menilai sesuatu itu benar atau tidak dari jumlah orang yang mengikuti. Sama sekali tidak. Ya, misalnya pemilu, ya, ternyata yang menang, tahu sendiri. Terus itu benar? Tidak. Ya, tidak ada sama sekali dalam Islam prinsip yang demikian. Apalagi sebagian orang untuk mempopulerkan demokrasi, mereka mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kebanyakan rakyat mengingatkan seperti itulah suara Tuhan. Ya, ini suatu kebatilan. Ya, kalau rakyatnya soleh mungkin, tapi kalau rakyatnya ya ahlul ma'asi, mereka menginginkan kemaksiatan. Kita lihatlah di negara-negara Barat, ya, mereka melegalkan LGBT, mereka melegalkan kekufuran, ya, dengan landasan kebebasan pribadi. Apakah kemudian kehendak mereka adalah kehendak Tuhan? Jawabannya tidak. Maka ini suatu prinsip yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita, bahwa kebenaran tidaklah diukur dari banyaknya jumlah. Justru kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kebanyakan ya orang itu berada dalam kesesatan. Ya, mayoritas manusia itu berada di atas kesesatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Wa in tuti aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari ya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimukminin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu, walaupun engkau sangat menginginkan, ya, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Artinya kebanyakan manusia berada dalam kekufuran. Ya, bahkan yang benar itu sedikit. Nabi mengibaratkannya sebagai gharib. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran itu adalah orang-orang yang terasing di tengah-tengah manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Bada ad-din ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini dimulai dengan keterasingan dan dia akan kembali asing seperti dimulainya. Fatuba lil ghuraba, maka amat beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, asing itu artinya yang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau, ya, illa aqallu qalil, di sini ya cuma sedikit saja yang memahami, ini menunjukkan bahwa hanya sedikit yang mengetahui tentang kebenaran. Baik. Qala rahimahullahu taala al-aslul awwal, ya, prinsip yang pertama, ikhlasuddin lillahi wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan juga penjelasan tentang lawannya yaitu kesyirikan kepada Allah. Ya. Jadi ini prinsip yang ingin disampaikan kepada beliau, bahwa agama kita memerintahkan kita untuk mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah. Yang namanya ikhlas itu artinya murni. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang susu yang keluar dari perut hewan ternak. Fa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ya. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66 Allah menyebutkan, sesungguhnya pada hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami berikan minum kepada kalian dari perut hewan tersebut di antara farsin wa damin. Ya, di antara kotoran dan darah, labanan, ada susu. Khalisan, yang murni. Sa'igan lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di sini ada kata khalisan. Ya. Susu itu walaupun dia berasal dari perut hewan ternak, ya, yang di sana juga terdapat dalam perut tersebut kotoran dan juga darah, tapi ketika yang keluar, ya, itu susu yang sudah murni, terbebas dari kedua hal tadi. Ini makna ikhlas, sesuatu yang murni, terlepas darinya apa-apa yang sebelumnya melekat padanya. Ya. Nah, kita mengikhlaskan di sini apa yang dimaksudkan dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala agama ini, yaitu dengan mentauhidkannya. Sehingga makna ikhlas adalah tauhid. Ya, dari mana kita tahu bahwa makna ikhlas di sini adalah tauhid? Dari ucapan beliau setelahnya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa bayanu diddihi, dan lawan darinya alladhi huwa syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Ya, sehingga yang dimaksud dengan keikhlasan di sini adalah ya perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladu al-ammah. Dan keadaan Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip ini dari berbagai sisi. Ya. Dengan ucapan yang bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Artinya perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu demikian jelas dalam Al-Quran. Demikian juga perintah untuk menjauhi kesyirikan juga demikian jelas di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk tidak memahami konsep tauhid dan syirik ini. Karena demikian jelasnya perintah Allah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wa'udullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jelas perintah Allah agar kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Masyaallah muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, asyirku, yakni perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia merupakan dosa besar yang terbesar, ya, ini artinya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang namanya syirik adalah menyamakan yang selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibadah. Ibadah ini merupakan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyelewengkan ibadahnya kepada yang selain Allah, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Dia telah terjatuh pada kesyirikan. Dan makna ini, makna taswiyah, yaitu menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang selain Allah, ini diambil maknanya dari firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-98, 97 sampai 98. Allah mengisahkan tentang keadaan kaum musyrikin ketika mereka berada dalam api neraka. Mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin di neraka? Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Yaitu ketika kami menyamakan kalian, yaitu sesamaan-sesamaan mereka, birabbil alamin, dengan rabbul alamin. Nah, dari sinilah diambil makna asyirk. Bahwa asyirku, ya, maknahu at-taswiyah, penyamaan. Jadi ketika seseorang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Seorang hamba yang apabila dia menjaga tauhidnya, menjaga prinsip, ya, ikhlasuddin lillahi ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia dari azab api neraka. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah akan selamatkan dia dari azab. Ya. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang apa akibat yang akan mereka terima. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ya, dan dia akan kembali ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya surga. Ya. Kalau sudah diharamkan baginya surga, kemana dia akan kembali? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada ya yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, hukum asalnya seorang anak ya atau seorang ayah, seorang orang tua ya, itu bisa memberikan syafaat kepada orang terdekatnya. Seorang anak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya, seorang bapak bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Namun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, enggak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, memberikan syafaat. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang betul-betul memahami prinsip ini, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Dan segala bentuk kesyirikan yang dimaksud adalah syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar ini adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Adapun syirik asghar adalah perbuatan yang disebutkan dalam syariat sebagai syirik namun tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Seperti ar-riya. Ya, seseorang melakukan ibadah untuk dilihat oleh manusia. Maka ini juga harus kita jauhi karena bertentangan dengan prinsip ikhlasu ad-din lillahi ta'ala. Ya, jangan hanya syirik akbar saja. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa syirik akbar, syirik asghar ini tingkatannya lebih berat daripada al-kabair. Ini dosa-dosa besar. Ya, banyak di antara para ulama yang menyebutkan bahwa syirik asghar ini lebih parah, lebih berat dosanya daripada dosa-dosa besar. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ketika itu Nabi SAW melihat di tangan seseorang ada gelang yang terbentuk terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadihi?" Ya, "Kenapa engkau memakai gelang ini?" Kata orang tersebut, "Minal wahinah." Karena rasa sakit. Ya, jadi dia menggunakan gelang tersebut untuk menghilangkan sakitnya. Maka kata Nabi SAW, "Inzi'ha fa'innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskanlah gelang ini karena tidaklah dia menambahkan kepada dirimu kecuali hanya kelemahan saja. "Fa'innaka law mitta wahya alaika ma'aflahta abadan." Kalau engkau meninggal dunia dalam keadaan masih menggunakan gelang ini, maka engkau tidak akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Ya, apa yang dilakukan oleh orang ini syirik asghar. Ini menjadikan gelang-gelang tersebut ya menjadi penolak bala. Ya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'aflah ta'abadan." Kau tidak akan mendapatkan keselamatan selama lamanya. Menunjukkan bahwa syirik asghar adalah perkara yang teramat berat sehingga para ulama menjadikannya lebih berat daripada ya sekedar dosa-dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan, "Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah masar." Kemudian terjadilah perubahan di kalangan para umat. Azharallahumus syaitan al-ikhlasu fi surati tanaqqusis salihin wa taksir fi huquqihim. Syaitan menampakkan keikhlasan dan permurnian kepada Allah Subhanahu wa taala, permurnian agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggambarkan, yakni syaitan menggambarkan ya keikhlasan tersebut sebagai bentuk mengurangi hak orang-orang saleh wa taksir fi huquqihim, ya. Jadi bersikap mengurangi derajat atau haknya orang-orang soleh. Maksudnya bagaimana ya ikhwan? Ya, setan itu menyeret manusia untuk melakukan perbuatan syirik dari jalan hulu fi salihin, bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, seperti ya mengagungkan mereka, kemudian mendatangi kuburan-kuburan mereka, sehingga orang-orang yang tidak mau datang ke kuburan minta berkah dari kuburan wali, ya, atau berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia. Mereka katakan kalian ini tidak menghormati orang-orang soleh. Ya, yang nggak datang ke kuburan wali berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang bertindak tidak sopan kepada para wali. Padahal orang ini ya mentauhidkan Allah. Tujuannya kenapa dia gak mau datang ke kuburan para wali? Karena dia tahu ini adalah kesyirikan. Tapi syaitan membalikkan fakta ya, kemudian menghembuskan pada pikiran-pikiran manusia bahwa yang dilakukan oleh sang muwahhid ini yang tidak mau mendatangi kuburan orang-orang soleh ini merupakan pelecehan kepada orang-orang soleh. Faham temu? Paham? Ya. Jadi ini yang diinginkan oleh beliau. Syaitan membalikkan orang-orang yang bertauhid yang tidak mau ngalap berkah kepada makam-makam keramat tersebut dikatakan melecehkan dan mengurangi hak orang-orang soleh. Wa anharallahu syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Sebaliknya, mereka menampakkan kepada manusia perbuatan syirik sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Dibalik ya, ketika ada orang yang datang ke kuburan meminta kepada kuburan orang-orang yang soleh, nah inilah orang yang baik. Kenapa? Karena mereka mencintai orang-orang soleh, menempatkan orang-orang soleh tersebut pada derajat yang tinggi ya. Maka ini semua yang disampaikan oleh beliau adalah kebatilan dan sampai sekarang beredar di tengah-tengah kita ya. Orang menampakkan kesyirikan sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang soleh. Ayo ziarah ke wali fulan. Ya, beliau ini adalah wali fulan, punya keajaiban demikian dan demikian. Ayo kita datang ke sana bertawasul kepada mereka. Ya, kepada orang-orang soleh tersebut. Ini adalah bentuk pemuliaan kita kepada orang-orang soleh. Ya. Maka seorang muwahhid dia tidak seperti itu. Dia menjauhi segala bentuk kesyirikan, termasuk meminta barokah dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia atau berdoa meminta kepada mereka. Ini perkara yang sangat penting. Bahkan beliau yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya di dalam kitab tauhid menyebutkan bab. Beliau mengatakan babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Beliau menyebutkan satu bab, yakni bab tentang sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama ini adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Justru sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh itulah yang menyebabkan dia terjerumus pada kesyirikan. Lihat bagaimana syaitan membolak-balikkan ya perkara yang ada. Kesyirikan dia katakan sebagai bentuk pemuliaan kepada orang soleh. Ketika seseorang meninggalkan kesyirikan kemudian berpegang teguh kepada tauhidnya dikatakan sebagai pelecehan kepada orang-orang soleh. Nah, dalam bab tersebut beliau menyebutkan banyak hadis ya, di antaranya kisahnya Ummu Salamah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Ummu Salamah pernah mengisahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang sebuah gereja di Habasyah. Ya, Ummu Salamah dahulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian dia melihat gereja yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, mereka itu apabila meninggal orang-orang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang menyebabkan mereka terjatuh pada kesyirikan, karena membangun ya tempat ibadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Sikap gulu berlebih-lebihan. Demikian juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang bagaimana terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Terjadi pada kaum yang Nabi Nuh itu diutus kepada mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Nuh, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Jangan kalian tinggalkan ya, kemudian disebutkan nama-nama orang-orang soleh di kalangan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang soleh dahulunya. Kemudian mereka meninggal dunia, orang-orang ingin mengenang jasa mereka. Maka dibangunlah di tempat-tempat berkumpul mereka patung-patung. Dengan tujuan apa? Mengenang kesolehan mereka. Ya. Asal muasalnya ini tidak disembah, hanya patung-patung saja. Dengan tujuan untuk mengenang jasa mereka. Namun seiring berjalannya waktu, maka patung-patung tersebut disembah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang menyebabkan seseorang terjatuh pada kesyirikan, sikap gulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Demikian juga yang disebutkan dalam tafsir tentang makna Latta. Di antara berhala yang disembah oleh kaum musyrikin di zaman Nabi SAW adalah Latta. Siapa Latta? Latta dahulu adalah orang saleh. Ya. Orang saleh yang dia yaluttus sawib, yang membuat adonan roti. Dia campurkan gandum dan juga minyak, kemudian dia buat roti. Lalu dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang berziarah ke Masjidil Haram ketika itu. Ya. Maka orang-orang tahu bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang suka berderma. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang pun membangun ya bangunan di atas kuburannya. Kuburannya dibangun. Lalu mereka melakukan iktikaf di kuburan tersebut. Berdiam diri di sana untuk beribadah. Maka kemudian Latta pun berubah menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang muslim hendaknya mereka menjauhi tipu daya syaitan. Hendaknya dia senantiasa menjaga tauhidnya, jangan sampai bersikap gulu seperti apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Syaitan telah menghiasi perbuatan syirik tersebut seolah-olah itu adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang saleh. Ya, sementara orang-orang yang menjaga tauhidnya, beliau katakan ya bahwa syaitan menggambarkan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menghormati orang-orang soleh. Inilah hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ya keistiqomahan dalam menjaga tauhid kita dan dalam menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, dan tentunya itu semua hendaknya diiringi dengan upaya. Ya, hendaknya seseorang dia mempelajari ya apa-apa yang termasuk dari kesyirikan sehingga dia bisa menjauhi kesyirikan tersebut. Tidaklah seseorang itu bisa terjaga dari perbuatan syirik melainkan dia harus berilmu. Betapa banyak orang, walaupun dia sudah memiliki titel agama, ustadz atau kiai atau seorang syekh, tapi tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kesyirikan. Ya, karena tidak fokus belajar tauhid. Dahulu ketika kami di Yaman, pernah saya jalan bersama orang-orang yang juga belajar di Yaman, di Hadramaut. Ya, ketika kami melewati kuburan seorang habib yang dimuliakan di sana, demikian diagungkan sampai dibikin kubahnya, orang-orang berkumpul di sana. Saya tanya, antum tahu nggak ini yang dilakukan seperti ini tabaruk sama orang yang meninggal dunia ini kesyirikan? Ya, Enggak tahu. Kemudian saya bacakan kisah Latta tadi. Dia baru tahu ada terjadi kesyirikan yang seperti itu di tengah-tengah kaum musyrikin terdahulu. Baru tahu dia bahwa Latta itu sebuah kuburan yang diagungkan. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk mempelajari tauhid. Pentingnya kita untuk mempelajari tauhid agar kita terhindar dari kesyirikan. Ya, apa yang disampaikan beliau ini pada hakikatnya adalah sebuah isyarat bagi kita tentang pentingnya mempelajari tauhid agar seseorang bisa mengamalkan tauhid tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Baik, nakifilah huna, kita cukup dulu sampai di sini. Fa insyaallah ghadan pada keesokan hari kita akan coba membahas prinsip yang kedua, yaitu perintah untuk bersatu di dalam agama. Ya, bersatu di dalam agama. Ya, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini, ini akan menjadi pembahasan kita pada keesokan hari biinillah taala. Taibnak ibilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.